Maka ikhwafiddin azakumullah, kecurigaan-kecurigaan itu harus dihilangkan. Karena kita berbeda dengan orang-orang yang memang mereka melakukan tindak terorisme. Orang yang melakukan tindak terorisme seperti jaringannya Abu Bakar Ba'asyir, ketika mereka singgah di satu daerah, singgah di satu lingkungan masyarakat, mereka menutup diri. Mereka menutup diri. Nurdin M. Top dulu datang ke Solo. Iya. Cuma mendekam di dalam rumah. Mau keluar pun harus mengintai dulu apakah ada aparat keamanan atau tidak. Yang katanya mereka ingin menegakkan syariat Islam, tapi ternyata karena dikejar-kejar aparat, mereka bersembunyi. Jangankan untuk sholat jamaah di masjid, iya, untuk menegur atau bersapa dengan tegur sapa dengan tetangga sebelahnya saja tidak. Beda sekali. Beda sekali dari sisi tingkah lakunya. Orang yang mau berbuat jahat dengan orang yang memang benar-benar tulus ikhlas mau tinggal di situ. Sangat berbeda sekali. Demikian juga Dr. Azhari ketika di Batu Malang yang sampai akhirnya mati ditembak Densus. Juga demikian. Berada di satu kampung di daerah Batu, ya sembunyi-sembunyi, ya, tertutup, eksklusif. Demikian juga Imam Samudra, yang dulu tertangkap. Tertangkapnya bukan dalam keadaan pakai jubah, ya. Tertangkapnya bukan dalam keadaan pakai kopiah seperti kita. Pakai kaos oblong, pakai kopiah pet, itu tertangkapnya. Pakai sorban, pakai jubah, itu kan setelah ditahan oleh kepolisian, oleh Densus, baru jenggotnya dipanjangkan. Sebelumnya, cukur habis. Jadi, tapi justru karena dipublikasikan oleh media ketika dia di dalam penjara, ya, dalam keadaan dia berpakai imamah, dalam keadaan dia jenggotnya sudah panjang, dalam keadaan dia pakai jubah, itu yang dipublikasikan oleh media. Sehingga apa? Yang kena dampaknya adalah kita. Betul tidak? Yang kena dampaknya kita. Padahal kesehariannya Imam Samudra itu pakai kaos oblong, jenggotnya dicukur. Yang katanya ingin menegakkan syariat Islam, ternyata syariat Islam dihabisi di dirinya sendiri. Ini bentuk bahwasannya mereka memperjuangkan syariat Islam, tapi syariat Islam untuk dirinya sendiri tidak bisa dia tegakkan. Tidak bisa memelihara liya, tidak bisa pakai jubah, tidak bisa pakai kopiah. Katanya melakukan penyamaran. Nah, inilah bentuk-bentuk perbedaan antara kita dengan yang lain.